بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini sesi yang ke-8 dan insyaallah taala sesi yang terakhir dalam kajian kita membahas kitab Ar-Risalah Al-Latifah Al-Jami'ah fi Usulil Fiqh Al-Muhimmah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala. Baik. Berikutnya kata penulis rahimahullah, faslun qaulus sahabah. Fasal tentang ucapan sahabat. Iya. Saya telah isyaratkan pada awal pembahasan adillah bahwa dalil-dalil yang dipakai di pembahasan fikih itu terbagi dua. Ada adillah yang disepakati, dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil terjadi silam pendapat. Dalil-dalil yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan apa? Qiyas. Yang ada silam pendapat ucapan sahabat, ya, dan dimaksud dengan ucapan sahabat akan datang nanti bahwa ucapan sahabat apabila bukan ijma'. Kemudian dari yang di berbeda pendapat juga tentang al-masalih al-mursalah. Demikian pula tentang al-istihsan, tentang ucapan penduduk Madinah syara' man qablana, syariat orang sebelum kita itu hujjah atau bukan. Dan di sini Asy-Syaikh rahimahullah beliau hanya menyinggung dari sebagian adillah yang memang memiliki sisi kekuatan seperti ucapan sahabat di sini. Iya. Apalagi di madhab Hanbaliyah, Imam Ahmad rahimahullahu taala itu sangat berpegang dengan ucapan sahabat. Bahkan dari sisi tertib, apakah qiyas dahulu baru ucapan sahabat atau ucapan sahabat dulu baru qiyas, ini ada pembahasan di dalam hal ini, dan Imam Ahmad lebih mendahulukan ucapan sahabat daripada qiyas. Baik. Karena itu dibahas di sini oleh penulis dari sisi pentingnya. Kata beliau, qaulus sahabi, ucapan sahabat. Siapa sahabat itu? Beliau berikan definisi. Wa huwa man ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Iya. Jadi beliau beri definisi dulu. Sahabat itu siapa? Dia adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, mu'minan, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi, wa mata 'alal iman, dan dia meninggal di atas keimanan. Itulah sahabat. Kalimat penulis berjumpa dengan Nabi atau berkumpul dengan Nabi, ini masuk di dalamnya semua orang yang berkumpul dengan Nabi, apakah melihatnya, apakah mendengarnya saja. Orang buta juga masuk di dalamnya, walaupun tidak bisa melihat, tapi pernah berkumpul dengan Nabi, maka dihitung juga sebagai apa? Sahabat. Iya. Dan ini lebih detail ya, daripada orang yang mendefinisikan sahabat, bahwa sahabat itu siapa yang melihat Nabi. Sebab kalau dikatakan siapa yang melihat Nabi, bisa masalah nanti pada sahabat yang buta. Ya, karena tidak bisa melihat. Padahal Ibnu Ummi Maktum dihitung sebagai sahabat. Iya, dihitung sebagai sahabat sebagaimana yang dimaklumi. Jadi ini definisi sahabat. Iya, dan sahabat itu tentang siapa mereka dan siapa yang dihitung sahabat, ini sebenarnya pembahasannya di ilmu riwayat, lebih cocok di pembahasan ilmu mustalah hadith. Iya, ilmu mustalah hadith lebih cocoknya. Tapi karena memang di sebagian pembahasan fikih ada menyinggung tentang hadith, khabar dan sebagainya, maka kadang disinggung di sebagian buku-buku usul fikih tentang hal itu. Tapi kalau ingin lebih meluas dan mendetail, ada di buku-buku tentang hadis. uraian sahabat itu, tingkatan-tingkatannya. Kemudian siapa saja yang dihitung dari sahabat, urutan, deretan nama-namanya. Itu lengkap di dalam buku-buku seputar ilmu hadis. Baik. Apa hukum ucapan sahabat? Kata beliau, "Idza ishtahara wa lam yunkar bal aqarrahu as-sahabatu alayhi fa huwa ijma'." Iya. Fa huwa ijma'. Apabila ucapan sahabat itu sudah masyhur dan tidak ada yang mengingkarinya, bahkan disetujui oleh sahabat yang lainnya, maka ini disebut ijma, kesepakatan. Iya. Dan ini bahasa lainnya disebut dengan nama ijma sukuti. Ini kondisi yang pertama ya, ini disebut oleh Syekh di sini. Kondisi yang kedua, kata beliau, "Fa illam yu'raf ishtiharuhu wa lam yukhalifhu ghairuhu fa huwa hujjatun 'ala sahih." Iya. Kondisi yang kedua, kalau tadi kan ucapan sahabat masyhur, tidak ada yang menyelisih. Ini kondisi yang kedua, ucapan sahabat tidak masyhur, tapi tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Maka ini juga hujjah menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ini sudah dua keadaan. Keadaan yang ketiga, dari ucapan sahabat, "Fain khalafahu ghairuhu minas sahabah lam yakun hujjah." Kalau dia diselisihi oleh sahabat yang lain, maka ini tidak menjadi hujjah ucapan sahabat. Baik. Di sini Syekh rahimahullah merinci tingkatan ucapan sahabat itu. Iya. Dan ucapan sahabat yang beliau rinci di sini tiga jenis. Ini keluar dari kesepakatan yang dalam artian seluruh sahabat bersepakat tidak ada silam pendapat. Itu masuk di pembahasan ijma yang kita sudah bahas. Tapi di sini khusus terkait dengan ucapan sahabat yang bukan di ijma yang kita bahas pada pembahasan ijma. Ada tiga jenis ucapan sahabat. Yang pertama, sahabat berucap sebuah pendapat masyhur di kalangan sahabat yang lain pendapat ini. Kemudian tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan bahirnya mereka menyetujui. Maka ini jenis dari ucapan sahabat yang seperti ini, hukumnya adalah hujjah, diterima. Dia adalah hujjah, diterima. Dan ini disebut oleh penulis ijma. Bahasa lainnya ijma sukuti. Jadi ijma ada yang lain diam. Beberapa orang berbicara yang lain diam. Jadi seakan-akan mereka bersepakat, hanya saja yang lainnya diam. Begitu. Dan ini ijma ya, yang seperti ini. Dan ini hujjah. Kuat sekali. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua dari ucapan sahabat. Iya. Kondisi yang kedua dari ucapan sahabat. Sahabat berucap ucapan tidak masyhur, tidak terkenal. Iya. Tidak terkenal, tapi tidak ada dari sahabat lain yang menyelisihinya. Maka ini juga menurut penulis adalah hujjah. Menurut pendapat yang lebih kuat. Karena beliau berkata ala sahih, menurut pendapat yang sahih, menunjukkan ada silam pendapat. Ya, di dalam hal ini. Tapi yang benarnya, ucapan sahabat di situ adalah hujjah. Karena dia berucap sebuah ucapan. Ya, tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain. Walaupun tidak masyhur, maka ucapan ini, ucapan sahabat di sini adalah hujjah, diterima. Iya. Baik. Dan ini adalah pendapat yang benar. Pendapat yang benar. Hanya saja harus kita detailkan pada pendapat yang pertama atau pada jenis yang pertama dan yang kedua, itu selalu diperhatikan bahwa ucapan sahabat dia diterima, satu, kalau tidak menyelisih nas. Tidak menyelisih apa? Nas. Kapan dia menyelisih nas? Yang didahulukan adalah apa? Nas Al-Quran maupun hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapan sahabat itu diterima, iya, itu pada hal-hal yang dia menjadi hujjah, pada hal-hal yang tidak masuk di situ pembahasan ijtihad. Sebab kalau masuk di dalamnya pembahasan ijtihad dan bukan ijma, ya, tidak disepakati atau bukan ijma sukuti, maka ada keluasan di dalam memandang dalil sebagaimana yang telah dimaklumi di pembahasan apa namanya ilmu usul ini. Karena itu di sebagian pembahasan ada dari pendapat-pendapat sahabat di sebagian masalah, dan ternyata jumhurul ulama di masalah yang lain, ulama yang datang setelahnya, dia menguatkan pendapat lain. Dan ini boleh saja kalau memang pembahasannya di pembahasan ijtihad. Tapi kalau di pembahasannya pembahasan yang terkait dengan akidah, terkait dengan masalah-masalah yang tidak ada ijtihad masuk di situ, maka tidak mungkin sahabat berucap sesuatu, iya, padahal yang bukan ijtihad, tanpa ada dasar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Maka ini diukur, diperhatikan. Kemudian ketentuan yang ketiga dari ucapan sahabat yang diterima, itu sepanjang dia tidak menyelisihi sahabat yang lainnya. Tidak menyelisihi sahabat yang lainnya. Inilah jenis yang ketiga yang disebut oleh penulis di sini. Fa'in khalafahu ghairuhu minas sahabah lam yakun hujjah. Kalau ternyata dia diselisihi oleh sahabat yang lain, maka ucapan sahabat di situ semuanya bukan hujjah. Jelas ya? Dan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bil ittifaq, menurut kesepakatan ulama. Bukan hujjah ucapan sahabat di situ. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya hayyul qayyum. Iya. Jadi ini kaidahnya di dalam dasarnya dalam ilmu usul fikih. Kalau kita masuk di dalam furu'nya, di dalam pembahasan fikihnya, maka kita akan ketemukan banyak sekali di dari pembahasan-pembahasan ini. Contoh misalnya dari bentuk yang mungkin dikatakan ijma sukuti, contoh misalnya di pembahasan mengusap di atas kaus kaki. Mengusap di atas kaus kaki. Selain daripada hadis yang cakupannya umum, ya, yang tercakup di dalamnya bisa mencakup khuf dan kaus kaki, ya. Ternyata Imam Ahmad rahimahullahu taala telah menukil dari 8 orang sahabat akan hal tersebut, dan tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihi. Bagian seperti ini hujjah. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Jelas ya? Maka ini dari bentuk pendalilan bagaimana seorang itu menggunakan dan memperhatikan ucapan sahabat. Iya. Karena itu, kalau seorang di dalam pembahasan fikih ingin dia cocokkan pemahaman lebih bagus, setelah dia bahas masalah tersebut, dia lihat silang pendapat di kalangan ulama, dia periksa dalil-dalil, maka hendaknya dia membaca buku-buku al-athar yang memuat ucapan sahabat, tabiin dan sebagainya. Di situ dia cermati bagaimana pendapat-pendapat mereka, supaya dia terikat dengan ucapan as-salaf. Iya. Jangan berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Jangan berijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Jelas ya? Seperti contoh misalnya di pembahasan zakat perdagangan. Iya. Di pembahasan zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini dinukil kesepakatan. Walaupun ada yang menyelisih, ada yang menyelisihnya mu'tabar. Iya. Tapi kalau dilihat dari athar para sahabat itu mereka memandang ada zakat di perdagangan. Maka dalil umum yang menunjukkan akan hal itu dan adanya ucapan sahabat yang menguatkan hal itu dan tidak ada yang menyelisihnya, tidak ada yang diketahui menyelisihi, ini dari hujjah yang sangat menguatkan. Yang sangat menguatkan hal itu. Iya. Karena itu perhatikan ya dari sisi pembahasan fikih bagaimana pentingnya seorang itu membaca dari ucapan-ucapan para sahabat, dari fikih para sahabat. Iya. Baik. Dan ini di pembahasan yang lebih mendalamnya ya. Kalau seorang pemula di pembahasan fikih, dasarnya diambil ringkasan fikih dulu dari guru. Diambil dari guru ringkasan fikih, diselesaikan dari awal hingga akhir. Dia dengar dari guru, masalah ini begini, kesimpulannya begini, dalilnya begini. Masalah ini begini, dalilnya begini, kesimpulannya begini, dalilnya begini. Itu saja dulu yang dia pahami. Ya. Nanti kalau dia naik ke tingkatan berikutnya, ya, maka dia hendaknya mengetahui dari mana sisi pendalilannya. Kenapa ada seperti itu? Kalau dia naik ke tingkatan berikutnya, mulai dia kenal silam pendapat. Kalau dia sudah mulai kenal silam pendapat, dia berusaha untuk melihat pendapat-pendapat para ulama, khususnya pendapat para sahabat. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi dia lihat. Nah, dari situ akan kuat sekali dia di dalam memahami nas-nas. Nah, itulah baru dikatakan orang yang sebenarnya salafi. Mengikuti jejak as-salaf. Jelas ya? Baik. Dan itu yang berjalan para ulama kita dari masa ke masa. Ya. Seperti itu keadaan mereka. Selalu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Athar dari para as-salaf. Baik. Selesai pembahasan ucapan sahabat ini. Kemudian penulis berpindah ke pembahasan yang lain. Iya, kata beliau faslun. Ini fasal beberapa pembahasan seputar perintah dan larangan, kemudian lafaz-lafaz umum serta pembahasan yang terakhir terkait dengan ijtihad dan taklid. Iya. Kata beliau faslun. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah melakukan sesuatu itu adalah larangan dari berbuat yang kebalikannya. Nah, ini dari kaidah usuliyah. Di pembahasan usul. Jadi kalau ada sesuatu diperintah, artinya kebalikan dari perintah itu adalah hal yang dilarang. Iya. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama ahli usul. Misalnya diperintah melakukan sholat. Apa arti perintah melakukan sholat? Iya. Artinya perintah melakukan sholat dilarang untuk melalaikan sholat, menelantarkannya. Jelas ya? Perintah mengeluarkan zakat. Apa kebalikannya? Dilarang dia bakhil. Atau dilarang dia menahan zakatnya. Iya. Perintah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Ayo. Artinya dilarang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dan demikian seterusnya. Itu kaidahnya ya. Demikian seterusnya. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan melakukan kebalikannya. Itu kaidah ya, usuliyah. Nah. Dan ini kaidah benar ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, "Shalli qa'iman." Ya. Sholatlah kamu berdiri. Apa artinya sholat berdiri? Hah? Larangan untuk sholat apa? Duduk. Nah, karena itu ketika tidak mampu baru dapat keringanan. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu maka boleh duduk. Sebab memang asalnya perintah akan sesuatu ada larangan melakukan kebalikannya. Jelas ya? Baik. Kaidah yang kedua. Kata beliau wa nahyu anis syai' amrun bididdihi. Ini kebalikannya. Iya. Larangan dari sesuatu itu adalah perintah melakukan kebalikannya. Perintah melakukan kebalikannya. Iya. Jadi kalau misalnya dilarang melakukan sesuatu oleh syariat, maka artinya syariat memerintah kita melakukan kebalikan sesuatu yang dilarang itu. Iya. Kalau misalnya dikatakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Apa artinya jangan mendekati zina? Artinya diperintah melakukan kebalikannya. Iya. Yaitu hendaknya engkau menjaga kehormatan dirimu. Iya. Misalnya ya. Hendaknya engkau menjaga kehormatan dirimu, hendaknya engkau menikah misalnya. Iya. Sebab itu kebalikan dari perbuatan zina. Jelas ya? Maka ini menjelaskan indahnya syariat ini. Bukan sekedar dilarang begitu saja, tidak ada hal di belakangnya. Ada kaitannya. Kenapa dilarang? Ya, dilarang melakukan ini karena diperintah melakukan kebalikannya. Jelas ya? Ya, kalau orang mengerti dua kaidah ini saja, itu luas sekali dia memahami agama ini. Banyak sekali dari cabang-cabang pembahasan yang bisa dia apa? Dia petik. Iya. Ini sudah dua kaidah. Kaidah ketiga, kata beliau, wayaqtadi al-fasad idza dalla ad-dalilu ala as-sihhah. Wayaqtadi al-fasad illa idza dalla ad-dalilu ala as-sihhah. Ini masih terkait dengan larangan. Larangan itu memberikan konsekuensi rusaknya yang dilarang. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah syah. Hal tersebut adalah syah. Iya. Nah. Jadi ini asalnya kalau dilarang rusak hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang berbuat sebuah amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu adalah tertolak. Iya. Jadi kalau misalnya dilarang menjual bangkai. Iya. Dilarang menjual bangkai, dilarang menjual khamar. Dilarang menjual anjing. Maka kalau ada yang melakukan transaksi itu menjual apa namanya? Bangkai, menjual khamar, menjual anjing, hukumnya apa? Hukumnya fasid, rusak. Batil akadnya, tidak dianggap. Sebab larangan mengharuskan mana apa? Mana al-fasad. Iya. Dilarang berpuasa di hari Id. Maka siapa yang berpuasa di Idul Fitri atau Idul Adha, puasanya syah atau tidak? Tidak syah, batil puasanya. Jangan dikatakan, oh puasanya syah, tapi dia berdosa. Tidak. Dikatakan puasanya apa? Batil. Iya. Kecuali kalau ada dalil menunjukkan bahwa perbuatannya tetap syah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan perbuatannya tetap syah. Ini kalimat perlu didetailkan. Sebab kelihatannya kok masih ada perkecualian. Iya. Karena itu biasanya kaidahnya ya, lebih detail daripada ini. Ada silang pendapat ya. Tapi kalau ingin didetailkan, detailnya begini. Larangan apabila dia kembali kepada zat sebuah ibadah atau kembali kepada syarat sebuah ibadah. Larangan apabila kembali kepada zat yang terlarang atau syarat yang terlarang atau sifat khusus yang terkait dengan yang terlarang, tiga hal. Kembali kepada tiga ini, maka larangan bermana rusaknya yang dilarang. Kalau keluar dari tiga hal ini, maka larangannya tidak memberikan makna batalnya, tetap syah. Hanya saja dia berdosa. Jelas ya? Saya beri contoh supaya jelas. Baik. Tadi puasa di hari Id. Dilarang puasa di hari Id. Kalau ada yang berpuasa di Idul Fitri atau Idul Adha, syah puasanya atau tidak? Batal puasanya. Kenapa? Sebab memang yang dilarang pada zatnya berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama, kembali kepada zat yang dilarang. Yang kedua, kembali kepada syarat. Dilarang sholat di dalam WC, kamar mandi. Kalau ada yang sholat di dalam kamar mandi, syah sholatnya atau tidak? Tidak syah, dikatakan batal. Karena salah satu dari syarat sholat, sholat itu harus di tempat yang suci, bukan di tempat yang najis. Jelas ya? Maka ini larangan kembali kepada syarat ibadah. Maka di sini memberikan makna apa? Batalnya sholat tersebut. Batalnya hal yang dilarang. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila larangan kembali kepada sifat khusus pada hal yang dilarang. Contoh, seorang melakukan sholat di kandang unta, di tempat tinggal unta. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati fi a'tanil ibil. Beliau melarang dari salat di tempat-tempat tinggalnya unta. Andai kata ada yang salat di tempat tinggalnya unta. Syah salatnya atau tidak? Tidak syah. Kenapa? Sebab larangan salat itu bukan di semua tempat yang terkait dengan unta, hanya di tempat-tempat tinggalnya saja. Dan yang dilarang cuma salat saja. Yang dilarang. Andai kata dia di kandang unta tidur-tidur, baring-baring, ngopi-ngopi misalnya sama kawan-kawannya, itu enggak ada masalah. Ya. Karena yang dilarang cuma apa? Salat, sifat khusus. Jelas? Tapi kalau misalnya saya kasih contoh lain. Orang salat menggunakan sutra. Saya tanya laki-laki salat pakai sutra. Halal ke sutra bagi laki-laki? Haram. Sekarang dia salat pakai sutra. Syah salatnya atau tidak? Dari mana antum tahu syah? Kan dilarang pakai sutra. Larang menunjukkan mana apa? Fasad. Jawabannya mudah. Ya, sutra ini dia syarat dia adalah dat salat. Jawabannya bukan. Syarat bukan. Jelas ya? Syarat bukan. Iya, betul menutup aurat ya, dipakai menutup aurat, tapi menutup aurat itu bukan hanya dengan sutra. Kan begitu? Baik. Sutra ini dilarangnya kapan? Di sholat saja atau di semua waktu dilarang? Di semua waktu. Kalau begitu, dia tidak khusus untuk sholat. Jelas ya? Kalau begitu, orang yang sholat pakai sutra, sholatnya syah. Tapi dia berdosa karena pakai sutra. Melanggar ketentuan. Contoh lain. Dia sholat di atas rumah yang dia curi. Dia rampok. Ya rumah orang, dia usir orangnya. Dia anggap rumahnya, dia buatkan ini. Dia sholat di atas rumah tersebut. Iya. Sekarang perbuatannya merampok. Ini halal atau haram? Haram jelas. Larangan-larangan dalam hal itu banyak. Sekarang dia sholat di situ. Syah sholatnya atau tidak? Kenapa syah? Karena tidak ada kaitannya dengan dat, syarat dan apa? Sifat khusus. Karena mencuri di segala keadaan tidak boleh. Iya. Jelasnya? Tidak boleh. Tapi kalau dia berwudu pakai air yang dicuri, dia berwudu pakai air yang dicuri, syah sholatnya atau tidak? Tidak syah sholatnya. Sebab air ini dipakai untuk bertoharah. Dan itu adalah syarat apa? Syarat sholat. Perhatikan ya. Cakupan-cakupannya. Baik. Itu pendekatannya. Selesai kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat. Ya. Kata penulis rahimahullah, wal amru ba'dal hadri yarudduhu ila ma kana alaihi qabla dalik. Perintah setelah adanya pelarangan itu dikembalikan kepada keadaannya sebelum larangan itu terjadi. Iya. Sebelum larangan itu terjadi. Contoh misalnya. Iya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faidza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh." Apabila salat sudah selesai, maka bertebaranlah kalian ke mana? Di atas muka bumi. Di sini perintah bertebaran. Ya. Maka perintah ini datang setelah larangan. Dilarang jual beli setelah adzan apa? Adzan kedua di salat Jumat, dilarang jual beli. Iya. Dilarang jual beli. Setelah jual beli dilarang, sholat selesai, diizinkan kembali. Dan diperintah, bertebaranlah kalian. Maka perintah di sini bukan bermakna wajib. Jangan dikatakan, oh, berarti di sini kita sudah baca kaidah al-awamir tufidu apa kemarin? Lil wujub kan? Al-awamir lil wujub. Perintah menunjukkan mana wajib. Oh, kalau begitu bertebaran di atas muka bumi, nanti selepas sholat Jumat, kita wajib untuk pergi berdagang. Bertebaran di atas muka bumi. Tidak boleh ada yang pulang ke rumah atau yang semisal dengannya. Nah, itu tidak boleh dipahami seperti itu. Sebab ini, perintah di situ adalah perintah ya, setelah adanya larangan sebelumnya. Maka dikembalikan kepada asalnya. Asalnya sebelum ada larangan, jual beli adalah apa? Adalah mubah, hukum mubah. Iya. Jelas ya? Maka di sini perintah dikatakan maknanya mubah. Baik. Contoh lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, bukan lagi orang yang muhrim melakukan ihram, maka berburulah kalian. Fastadu perintah ya, berburulah kalian. Apa artinya ini? Jadi kalau sudah selesai haji atau umrah, kita wajib pergi berburu begitu? Tidak, ini fastadu menjelaskan hukum. Ya, jadi dikembalikan lagi, sebelum ada larangan tadi, kita dilarang berburu pada saat ihram. Sebelum ada larangan, hukum berburu apa? Hukumnya mubah, boleh. Kalau begitu dikembalikan kepada asalnya. Dikembalikan bahwa hukumnya adalah boleh. Jelas ya? Baik. Demikian pula dikatakan, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ. Apabila bulan haram sudah selesai, maka perangilah kaum musyrikin. Ini juga saya ingin luruskan ya pemahaman orang-orang yang keliru dalam memahami jihad. Dia kadang pakai ayat ini, oh perangi kaum musyrikin, seakan-akan perintah wajib memerangi. Ya, faqatulul musyrikin. Ya. Jadi di dalam ketentuan jihad, kalau jihad menyerang, tidak boleh ada peperangan di bulan yang diharamkan. Ya. Di bulan yang diharamkan. Dan bulan yang diharamkan itu di dalam agama ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. 4 bulan. Jelas ya? Apabila sudah selesai 4 bulan ini, iya. Maka dikatakan faqtulul musyrikin, perangilah kaum musyrikin. Berarti perintah di sini setelah adanya apa? Larangan dikembalikan kepada sebelum larangan, perintah memerangi kaum musyrikin bagaimana? Apa hukum memerangi kaum musyrikin? Jihad itu hukumnya terbagi dua, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Jelas ya, ada jihad yang sifatnya wajib, ada yang dianjurkan. Kalau begitu, tidak jelas di sini. Boleh wajib, boleh apa? Boleh sunnah. Jelas ya? Baik, contoh lain. Faida tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tentang perempuan haid. Iya. Apabila perempuan haid itu sudah suci, maka datangilah. Datangilah kan perintah. Jadi kalau misalnya istri sudah suci, kalau kita ikuti perintah bermana wajib, berarti wajib untuk apa? Hubungan suami istri kan begitu? Ya, tapi ini perhatikan kaidahnya. Perintah di sini datang setelah adanya apa? Larangan. Berarti kembali kepada hukumnya. Dan hubungan suami istri, ya itu terkait dengan masalah antara keduanya. Ya hukumnya macam-macam. Ya, kadang dia hubungan suami istri, hukumnya dianjurkan, kadang menjadi wajib. Kalau dia dikhawatirkan jatuh ke dalam zina, ya maka dia wajib untuk berhubungan dengan istrinya supaya menghilangkan dari hal yang bisa menjatuhkannya ke dalam dosa. Jelas ya? Baik. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa perintah setelah larangan hukumnya boleh saja atau wajib saja atau sunnah saja, tapi dikembalikan kepada sebelum adanya larangan. Selesai kaidah yang keberapa? Yang keempat. Berikutnya yang kelima. Kata beliau, wal amru wan nahyu yaqtadiyanil faur. Iya. Perintah dan larangan itu memberikan konsekuensi secepatnya. Jadi kalau ada perintah, asalnya sesegera mungkin dilakukan. Iya. Jadi kalau perintah haji, sesegera mungkin dia menunaikan ibadah haji. Jangan dia undur lagi. Demikian. Dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antara dalil yang menunjukkannya, iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," bersegeralah kepada kebaikan. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Yahya bin Zakaria pernah terlambat di dalam sebuah perintah, maka Allah menegurnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Ya, saya juga diperintah dengan 5 perkara. Allah perintah saya dengannya untuk menyampaikannya." Maka tidak boleh ada apa namanya? Keterlambatan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang biasa terlambat. Karena itu tatkala beliau melihat para sahabatnya terlambat menghadiri sholat berjamaah, beliau menegurnya. Ya, beliau berkata, taqaddamu i'tammu bih wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah. Kata beliau, majulah kalian, hendaknya kalian bermakmum di belakangku. Dan orang yang di belakang kalian mengikut di belakang kalian. Suatu kaum terus-menerus mereka terlambat sampai Allah membuat perkaranya menjadi terlambat. Ini ancaman ya, menunjukkan bahwa Kalau ada perintah yang disegerakan, misalnya sholat berjamaah, segera mungkin segera dia lakukan. Jangan dia undur. Iya. Dengan secepat mungkin dia laksanakan. Itu asal pada perintah. Demikian pula kalau dilarang. Begitu ada larangan, asalnya langsung segera ditinggalkan. Iya. Ada larangan zina, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Oh, nantilah 2 bulan lagi. Larangan ini kita artikan 2 bulan lagi. Iya. Ini tidak benar ya. Begitu ada larangan, segera mungkin dia tinggalkan. Nah, dan demikianlah seorang hamba yang terikat pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kaidah yang kelima, kaidah yang keenam. Kata beliau, wala yaqtabil amra at-takrar. Ya. Wala yaqtadil amru at-takrar illa idza ulqa ala sabab, fayajibu aw yustahab inda wujudi sababihi. Kaidah berikutnya, perintah itu tidak mengharuskan berulang. Jadi kalau diperintah, asalnya satu kali saja. Dalilnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada kalian untuk haji, fahujju, maka hendaknya kalian haji. Ada sebagian sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, berapa kali? Maka Nabi diam. Sebab kalau beliau menjawab, akan diwajibkan sesuai dengan apa yang beliau katakan. Padahal haji itu wajibnya cuma sekali saja. Hanya sekali saja. Maka ini menunjukkan bahwa perintah itu tidak mengharuskan berulang, cukup sekali. Iya. Kecuali kalau digandengkan dengan sebuah sebab. Ada sebab diterangkan. Misalnya perintah sholat. Ya, sholat itu sholat 5 waktu, itu semuanya ditentukan waktu-waktunya. Ya, jadi kapan? Dia sudah ditentukan pada waktunya, berulang sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan apa? Waktunya. Iya. Karena ada sebab kewajibannya di situ. Baik. Sebagaimana kalau misalnya zakat misalnya. Iya. Kapan harta mencapai nisab, maka dia keluarkan zakatnya. Kapan sudah berputar setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Dan ini sering ada yang bertanya ya. Saya punya harta simpanan misalnya banyak. Iya. Apakah saya keluarkan sekali saja zakatnya dalam seumur atau tiap tahun dikeluarkan? Nah, ini pertanyaan kalau dia ngerti kaidah ini, tidak perlu bertanya lagi. Jelas ya? Karena kewajiban zakat ini diikutkan pada sebab. Sebabnya dia berputar setahun dan sebabnya adalah apa? Dia memiliki nisab. Kapan sebab itu ada, maka dia berulang terus. Dia berulang terus. Jadi kalau sudah berputar setahun, sudah ada sebab. Tahun depannya berputar lagi setahun, ada sebab. Dia keluarkan lagi. Karena sebabnya ada terus. Diikat dengan sebab. Jelas ya? Baik. Dan ini dari kaidah-kaidah bermanfaat. Kemudian kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketujuh. Dan ini yang terakhir di kaidah-kaidah. Kata beliau, wal asya'ul mukhayyaru fiha in kana lis-suhula 'alal mukallaf fa huwa takhyiru raghaba wa ikhtiyar. Wa in kana limaslahati ma wulliya 'alaihi fa huwa takhyirun yajib ta'yinu ma tarajjahat maslahatu. Ya. Ini terkait dengan masalah perkara yang diberikan pilihan. Ya, ada ibadah-ibadah diberikan pilihan. Kafaro misalnya. Kafaro sumpah. Dia boleh memilih antara memberi makan 10 orang miskin, antara memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Ada pilihan. Ya. Jelas ya? Jadi kalau sifat pilihannya memudahkan mukallaf, maka ini disebut takhyir ragaba wa ikhtiyar. Dia pilih yang paling bagusnya. Yang paling baiknya saja. Dia ada hak memilih. Tapi kalau dia diberi pilihan karena sebuah maslahat, bebannya sebagai wali, tanggung jawabnya sebagai orang yang bertanggung jawab, misalnya walinya anak yatim. Ya. Wali anak yatim ini, kalau dia pegang harta anak yatim yang ada di tangannya, boleh dia buat apa saja untuk kemaslahatan anak yatim. Dia boleh melakukan usaha apa saja. Ya, mau properti misalnya, dia jualan bahan-bahan tertentu, dia mau jualan kain, mau ini dan itu, apa saja boleh dia kerjakan. Sebab dia diberi pilihan memang. Tapi karena dia sifatnya di sini untuk maslahat anak yatim yang menjadi walinya, yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia wajib memilih yang paling bagus maslahatnya untuk anak yatim. Misalnya dari 3 jenis pilihan. Ada yang maslahatnya 50%, ada yang 70%, ada yang 90%. Yang dia pilih berapa persen? 90%. Dia ambil yang paling banyak maslahatnya. Nah, ini kaidahnya ya, pada hal-hal yang terdapat di dalamnya pilihan. Baik, selesai sudah pembahasan. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.